Kemudian bab berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babul qawat minal juruh. Bab qawat dari luka-luka. Ini berkaitan dengan qisas terhadap apa? Luka-luka. Ya, telah kita terangkan di awal pembahasan bahwa jinayah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada jinayah terhadap jiwa, jinayah dengan melayangkan jiwa, dan ada jinayah tidak melayangkan jiwa. Nah, di sini Ibnu Qudamah mulai menjelaskan jinayah yang tidak melayangkan jiwa dalam bentuk luka-luka, anggota badan yang terpotong, atau kemanfaatan dari anggota tubuh yang hilang, atau yang semisal dengan itu. Beliau mulai dari luka-luka secara umum. Iya, karena di masalah luka itu ada dua luka ya. Ada luka di bagian kepala, itu syijat namanya, akan datang bab khusus tentang ini. Dan ada luka selain daripada itu. Ini akan dibahas di sini oleh Ibnu Qudamah. Baik. Qawat, definisinya sama dengan qisas. Juruh, jama dari jarh. Jama dari juruh. Bermakna luka. Kata Ibnu Qudamah, yajibul qawadu fi kulli udwin bimithlihi. Diwajibkan qawat, qisas, terhadap anggota badan dengan yang semisal dengannya. Jadi kalau dia hilangkan tangan orang, maka dikisas orang yang menghilangkannya dengan dihilangkan juga tangannya. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal juruh qisas, dan luka-luka itu ada qisas di dalamnya. Ya, kata Ibnu Qudamah, fatukhadul ain bil ain, mata dikisas dengan mata pula. Ya. Kalau seorang menghilangkan mata orang, dia buat mata orang misalnya tidak bisa melihat, maka diperlakukan hal yang sama pada dirinya sesuai dengan jenis dia menghilangkan penglihatannya. Kalau dia cabut bola mata orang, maka dicabut juga bola matanya seperti yang dia lakukan. Demikian pula misalnya kalau dia memukul orang hingga hilang penglihatannya, maka dia juga dipukul hingga hilang penglihatannya. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka melakukan qisas seperti itu dan masuk di dalam keumuman ayat. Wal anfu bil anf, demikian pula hidung dengan hidung. Jadi kalau dipotong hidungnya, dipotong pula hidung orang yang memotongnya. Apapun bentuk yang dia lakukan, diperlakukan sama terhadap orang tersebut. Nah, wa kullu wahidin, demikian pula setiap minal jafan, dari al-jafan. Jafan ini pelupuk mata ya. Kelopak mata di apa namanya? Pelupuk. Ya, setiap manusia punya 4 ya dari kelopak matanya. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, jika dihilangkan al-jafan, dihilangkan juga kelopak matanya. Wasyafah, bibir. Walisan, lisan. Wasin, gigi. Waliyat, tangan. Warijil, kaki. Wadzakar, kemaluan. Iya. Wal unsayain, dan dua biji. Maksudnya dua biji apa namanya, laki-laki ya. Bimitlihi, dihilangkan yang semisal dengannya. Jadi kalau dia lakukan jinayah terhadap wala, dia hilangkan hal tersebut, maka dikisos semisal dengannya, sama dengannya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika, dan demikian pula, kullu ma amkana al-qisas fihi, segala hal yang memungkinkan untuk dikisas di dalamnya. Apa saja? Apakah dalam bentuk luka dia menghilangkan panca indera, atau menusuk seseorang ya, dan memungkinkan untuk dikisas, maka dikisas. Ya, apalagi di masa sekarang ini ya, masalah luka-luka ini bisa diukur sesuai dengan kadarnya. Dengan perkembangan apa kemajuan teknologi di bidang kedokteran, ya bisa untuk dilukai sesuai dengan kadar yang diinginkan. Hanya saja di dalam pelaksanaan seluruh hal ini diterangkan ketentuan, disebutkan 3 syarat pelaksanaan. Jadi yang ketiga, ketentuan qawat ada pada hal yang memungkinkan. Jadi ini perlu diingat ya, pada hal yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, itu tidak dilakukan padanya qawat. Iya, tidak dikisos, sebab tidak memungkinkan. Ya. Jadi kalau dia tidak dikisos, maka dia mengambil dia saja gantinya. Kalau memang apa yang dihilangkan itu atau jinai yang dilakukan terhadap badannya, perkara yang terdapat dia di dalamnya, dan ketentuan dia akan datang nanti. Kemudian pembahasan berikutnya, tiga syarat pelaksanaan qawat. Di Ibnu Qudamah sebut tiga syarat di sini. Kata beliau, wa yu'tabaru, ini penyebutan syaratnya, dan dianggap, maksudnya disyaratkan, qaulul majni alaihi mukafiyan lil jani. Ini syarat yang pertama, bahwa orang yang dilakukan jinayah terhadapnya itu sepadan, sekufu dengan orang yang melakukan jinayah itu. Iya. Baik. Karena itu seorang muslim tidak diqawat, karena dia melukai orang kafir misalnya. Dan orang yang bebas juga tidak diqawat karena dia melukai seorang budak. Iya. Hanya saja berkaitan dengan masalah budak ini, kalau dia muslim juga budaknya, ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah dilakukan jinayah yang sama terhadapnya atau tidak? Apakah dikisos sama atau tidak kalau dia budak, sama-sama muslim? Hanya beda di dalam budak saja. Ini ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun dia budak, dilakukan kisos terhadap siapa yang mendzaliminya, walaupun itu adalah seorang muslim yang merdeka. Nah, ini pendapat yang cukup kuat ya di dalam hal ini. Sebab Rasulullah bersabda, al-mu'minuna tatakafa dima'uhum. Kaum mukminin itu darah mereka sepadan, tidak dibedakan antara budak maupun bebas. Kemudian syarat yang kedua, wa kaunul jinayah amdan, disyaratkan keadaan jinayah itu lampauan batas yang dia lakukan itu disengaja. Iya. Adapun kalau tidak sengaja, ini tidak ada kisos sebagaimana yang telah berlalu. Jangankan hanya melukai saja, membunuh pun kalau tidak sengaja tidak ada kisos. Yang ada hanya membayar kafarah saja atau membayar dia dan kafarah saja. Baik. Syarat yang ketiga, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal amnu minat taaddi. Ya. Dan harus ada keamanan dari melampaui batas. Nah, bagaimana itu? Biayak tak. Ya. Mimak salin. Biayak tak. Atau biayuk tak. Mimip salin. Awahatin yantahi ilaihi. Atau di seperti di potong dari orang yang melakukan jinayah. Dari mifsal. Dari persendiannya. Atau batasan yang hanya bisa sampai ke situ saja. Kalmudhiha allati tantahi ilal azam. Seperti almudhiha yang hanya berhenti kepada tulang saja. Mudhiha ini luka di kepala ya. Luka di kepala. Ya, kalau luka di kepala dia sudah mendekati tulang, itu mudhiha namanya. Akan datang nanti Ibnu Qudamah sebutkan macam-macam luka di kepala. Ada beberapa bentuk luka di kepala. Nah, mudhiha ini salah satunya. Jelas ya? Jadi, kalau misalnya dilakukan kisos, akan mengakibatkan luka itu semakin melebar, ya, melebihi dari kadar yang akan dikisos, ini tidak diperbolehkan. Sebab melampaui batas. Dan kisos itu hanya sebatas yang dia melakukan kezaliman atau jinayah saja. Adapun kalau lewat batasan, ini tidak diperbolehkan. Iya. Hanya saja di masa ini, ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini tidak terlalu masalah. Karena dengan kecanggihan kedokteran sekarang ini, seorang ingin membuat luka, ya, sampai kemanapun bentuk lukanya, ya, dengan batasan yang aman, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Baik. Jadi ini semuanya kembali ke pengadilan. Ya, mereka yang menentukan nanti bagaimana seharusnya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, واما كسر العظام والقطع من السائر والساق فلا قواعد فيه. Adapun mematahkan tulang atau memotong dari pertengahan sa'id, ya sa'id, ya tulang, ya tangan, antara apa namanya, antara pergelangan tangan hingga ke pertengahan tangan sebelum ke siku, ya itu dikatakan sa'id. Jadi tidak boleh dipotong di situ, sebab kalau dipotong ini tidak jelas dan mungkin akan berakibat lebih parah. Dan ini bertentangan dengan syarat. Ya, demikian pula as-saq. Ya. Betis. Jadi kalau patah pada betis, tidak dilakukan qisas dengan mematahkan betis juga. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya rahimahullah, karena disangka bahwa hal ini akan mengakibatkan pelampauan batas di dalam qisas. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, di masa sekarang ini yang memungkinkan untuk mematahkan dari tulang itu sekadar patahan yang diperlukan. Maka kalau itu bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi sekarang, tidak ada masalah dilakukan pematahan itu, karena masuk di dalam keumuman ayat wal juruha qisas, dan pada setiap luka ada qisas. Jadi sepanjang memungkinkan, tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kemudian kata beliau, wala qawada fil ja'ifah, dan tidak ada qawad di dalam ja'ifah. Ja'ifah ini adalah luka yang menembus masuk ke jauf. Luka yang masuk ke mana? Ke dalam badan. Iya. Kalau dia misalnya ke perut, dia tikam misalnya perut seorang, masuk ke dalam, maka tidak ditikam juga terhadapnya. Karena ini dari hal yang tidak bisa diukur. Hal yang tidak bisa diukur. Demikian pula kata beliau, wala fi syai'in min syijajir ra's illa al-mudhiha. Dan juga tidak ada qawat di dalam luka-luka kepala kecuali dalam mudhiha saja. Ya, kecuali dalam mudhiha yang akan datang, hashima, munakkila, ma'mumah. Ada empat ya. Ya. Sebab tiga hal ini, hashima, munakkila, ma'mumah, ini di atas apa? Di atas mudhiha. Kalau mudhiha itu sampai ke terluka, sampai ke kelihatan tulang saja. Kalau hashimah, dia sudah menyentuh tulang. Ya, munakkilah, dia sudah hilangkan tulang. Kalau ma'mumah, tulangnya sudah lewat, malah sudah mendekati kulit otak. Iya, maka ini lebih parah daripada itu. Jadi mudhiha begitu dia bisa dikisaf, yang lainnya juga yang lebih parah bisa dia apa? Dikisaf. Adapun yang kurang dari mudhiha, hal yang kurang daripada mudhiha ini ada empat hal ya, atau ada lima hal yang kurang dari mudhiha, akan diterangkan nanti pada tempatnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan telah saya terangkan ya bahwa di luka-luka ini dalam masalah qisasnya, sepanjang memungkinkan untuk dilakukan qawat, ya, hal yang tidak ada masalah dilakukan. Kalau dulu seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, tidak ada qawat karena dikhawatirkan ingin dilukai kepala, ya, misalnya sampai ke tulang saja, ternyata lewat masuk juga tulangnya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena itu tidak dibolehkan oleh kebanyakan ulama terdahulu. Ya, hanya saja di masa sekarang ini, seperti yang kita maklumi bersama bahwa kemajuan di teknologi kesehatan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut sekadar yang diinginkan. Ya, sepanjang hal itu memungkinkan, maka tidak ada masalah. Masuk ke dalam keumuman ayat. Nah, kata beliau, illa yarda bima fawqal mudhiha bimudhiha. Ya, kecuali kalau yang lewat dari mudhiha, atau tadi terbalik ya, kita sebut kalau lewat mudhiha itu dikisas. Harusnya yang tidak lewat mudhiha yang dikisas. Kalau lewat malah tidak dikisas. Karena kalau sudah lewat, ini lewatnya ya mungkin akan apa? Berlebihan nanti. Tapi kalau dia kurang dari mudhiha, misalnya dia hanya melukai kulit saja, ya, hanya menembus daging saja, belum sampai ke tulang, nah ini bisa dilakukan. Mungkin dilakukan qisas padanya. Tapi kalau sudah lewat, kepada tulang, nah ini sulit diukur kadarnya. Baik. Ini menurut pendapat Ibnu Qudamah ya, dan telah kita jelaskan bahwa hal itu sekarang memungkinkan. Nah, tapi di masa dahulu Ibnu Qudamah menjelaskan illa yarda bima faqal mudhiha bimudhiha. Jadi kalau misalnya ada yang luka yang dialami bentuknya misalnya makmumah, dilukai kepalanya, sudah tembus tulangnya. Iya. Hampir menyentuh kulit otaknya. Ini sudah makmumah namanya. Kalau dia sudah sampai ke situ, ya ini tidak boleh dikawat ya, tidak boleh kisos menurut pendapat Ibnu Qudamah. Jadi kalau misalnya dia tetap ingin kisos, ya maka dia paling banyak nyemutih saja, sebatas dia lukai sampai ke tulang saja. Ya kalau dia ridha dengan hal itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ridha, maka dia hanya mengambil diah saja yang akan diterangkan nanti tentang diahnya. Jelas ya? Baik. Nah ini semuanya sekali lagi dibangun di atas makna yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak memungkinkan untuk dilakukan kisos di dalam luka-luka yang seperti itu. Nah ini kita katakan bahwa di masa sekarang ini tentunya hal itu sangat memungkinkan. Jadi sepanjang memungkinkan maka tidak ada masalah di kisos ya, dengan hal yang sama. Sepanjang itu memungkinkan dan tidak melampaui batas. Kemudian kata beliau wala qawat fil anf illa min marin, dan tidak ada qawat pada hidung kecuali dari marin, wa huwa ma lana minhu, ya kecuali pada marinnya saja, ya pada hidung ini, apa namanya, di tempat lubang nafasnya ini disebut marin, yang lembek pada hidung itu disebut apa, marin namanya. Jadi kalau ada dari hidungnya yang luka di bagian lembeknya, nah bisa dilakukan kawat, memungkinkan. Tapi kalau hidungnya hilang, misalnya hidungnya sampai hilang tulangnya, maka ini tidak dilakukan kawat. Ini menurut Ibnu Qudamah rahimahullah, dan telah kita terangkan di dalam masalah ini bahwa ini sangat memungkinkan untuk dilakukan kisos di masa sekarang dengan kemajuan teknologi. Selesai sudah ya tentang hal-hal apa yang dikisos. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan pembahasan secara global beberapa ketentuan kesamaan dalam qawat. Kata beliau wa ishtaratu at-tasawi fil isim. Disyaratkan kesamaan dalam nama. Ya, jadi kalau yang dilakukan jinayah terhadapnya tangan, maka tangan pula yang dia kisas. Apabila itu kaki, kaki pula yang dia kisas. Harus sama ya dalam nama, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, mata dengan mata, ya, luka dengan apa, luka di kepala dengan luka di kepala, luka di kaki dengan luka di kaki, harus sama penamaan. Tidak boleh beda. Wal mawdi', dan harus sama pada tempatnya. Iya. Fala tu'khadhu wahidatun minal yumna wal yusra. Maka tidak boleh ditukar antara kanan dan kiri. Dia patahkan misalnya tangan kanan orang, kemudian dia kisas dengan mengambil tangan kiri orang. Ini tidak diperbolehkan. Wal ulya was sufla, demikian pula yang atas dan bawah. Ya, misalnya dia hilangkan pelupuk mata atau kelopak mata orang di bagian atas. Ya. Terus dia kisas dengan mengambil bagian bawahnya. Ini tidak diperbolehkan. Harus diambil persis seperti jinayah yang dilakukan terhadapnya. Tabliu illa bimithliha, kecuali dengan semisal. Sebab ini ketentuan di dalam ayat. Ya. Harus semisal. Nah. Kemudian kata beliau wala tu'khadhu isba wala anmilatun, dan tidak boleh diambil jari, demikian pula anmilah, ruas jari. Ya. Jadi diambil jari atau anmulah, ruas jari. Wala sinnun, tidak boleh gigi, illa bimithliha, kecuali yang semisal dengannya. Ya, jadi kalau diambil, dipotong ruas jari dari jari telunjuknya, dia ingin kisos, dia potong juga ruas jari telunjuk. Jangan dia dipotong ruas jari telunjuknya, diambil ruas jari ibu jari orang. Nah, ini berbeda namanya. Jari harus sama. Demikian pula gigi. Gigi yang semisal dengannya Kalau yang dihilangkan adalah gigi taringnya, yang diambil juga gigi taringnya. Harus sama. Baik. Kemudian kata beliau, wala tu'khadu kalmilatul asabi' binaqisah. Iya. Dan tidak boleh diambil dari tangan maupun kaki yang sempurna jari jemarinya dengan tangan dan kaki yang kurang. Jadi misalnya seorang melakukan jinayah kepada orang, orang ini kurang tangannya, jari jemarinya kurang. Iya. Maka di sini tidak sama. Karena itu tidak boleh dilakukan kisos terhadapnya. Sebab ini tidak seimbang. Tidak seimbang. Kemudian berikutnya, wala tu'khadu wala sahihatun bisyalla. Demikian pula, tidak diambil anggota badan yang sahih, yang sehat dengan anggota badan yang sudah cacat. Wannaki satu bil kamilah. Tidak diambil anggota badan yang kurang, dikisos dengan anggota badan yang sempurna. Ya. Wasyalla'u bis sahiha idza aminat talaf. Dan juga sebaliknya, tidak dilakukan kisos pada anggota badan yang cacat karena menghilangkan anggota badan yang sehat. Ya, kecuali kalau dia ridha dan aman dari talas, tidak ada masalah. Ya, misalnya seorang dipotong tangannya sehat, dia lakukan kisos dan tangan orang itu tangan yang tidak sehat. Misalnya tangannya sudah lumpuh atau mengering. Ya. Jadi kalau dipotong tidak ada masalah. Tapi ini disyaratkan uminat talas. Ya, aman dari perugian, melampaui batas. Kalau misalnya tangannya ada penyakit, setelah dipotongnya dia akan lebih besar, akan menyebabkan orang itu meninggal, maka ini tidak diperbolehkan karena melampaui batas. Ya. Nah, ini semuanya sudah kita terangkan ya, bahwa di perkembangan kedokteran sekarang ini, banyak dari hal yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini tidak memungkinkan, itu memungkinkan dilaksanakan di masa sekarang ini. Jadi kalau di pihak pengadilan, ya, membolehkan kisos dalam hal itu, maka tidak ada masalah dilakukan kisos. Baik, dan pada seluruh kisos yang disebut, itu tidak boleh diberikan apa? Obat penahan rasa sakit. Ya, kecuali dengan izin orang yang pemilik hak. Sebab kalau diberikan obat penahan rasa sakit, maka ini artinya dia tidak merasakan sakitnya. Ya. Tidak merasakan sakitnya. Walaupun nanti dia akan memperoleh cacat atau luka sama dengan apa yang dia lakukan pada orang lain. Ya, tapi akan kurang pelaksanaan kisosnya karena dia tidak merasakan sakitnya. Kecuali kalau pemilik hak yang mengizinkan, menggugurkan, mereka berikan izin untuk tidak memakai, apa untuk boleh memakai obat penahan rasa sakit atau yang menghilangkan rasa sakit, tidak ada masalah. Baik, kemudian berikutnya fasal.